Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari agamanya, untuk mempelajari kalamnya, untuk mengamalkan syariatnya. Semua ini adalah karunia, adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus dan semestinya kita bersyukur darinya. Semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa bersyukur, hamba-hamba Allah yang syakirin, yang terus-menerus bersyukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini, pagi hari ini, kita akan mempelajari cara membaca surat Al-Adiyat, baik makharijul hurufnya maupun sifat-sifat huruf tersebut, tentunya sebatas kemampuan kita. Kemudian kita akan membaca terjemahannya dan juga tafsirnya yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, insyaAllah. Sudah ketemu surat Al-Adiyat? Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita jelaskan terlebih dahulu, kemudian kita belajar membacanya. Seperti biasa, wal-adiyat di sini didahului oleh huruf waw dengan dimonyongkan bibir terlebih dahulu, kemudian ditarik wa. Dan hati-hati, di sini ada huruf alif lam. Jangan sampai dikol-kolahkan. Jangan wale, jangan wale ah, tidak boleh. Tapi dibaca bisa saja. Wal ah. Kemudian, ini juga huruf tawasud yang tidak boleh mati, wal. Tetapi tidak boleh juga terlalu panjang, wal. Tapi biasa saja. Wal ah. Kemudian ain. Ditekan. Wal adiyati. Kemudian di sini ada huruf tebal dan tipis, yaitu pada huruf do, huruf tebal, yaitu pinggir bibir kanan atau kiri ditempelkan ke geraham bagian atas. Dob. Kemudian setelah huruf tebal, dob, ada huruf tipis, yaitu huruf ba. Dengan senyuman, untuk menampakkan huruf tipis, dengan senyum otomatis dia langsung nampak tipisnya. Dob, dob, dob. Kemudian dobeha. Di sini ada huruf ha bertanwin, maka ini hukumnya da'iwat, dibaca dua harokat seperti mat. Dibaca dua harokat. Kita baca. Wal'adiyati dhubha. Naam. Wal'adiyati dhubha. Wal'adiyati dhubha. Wal'adiyati dhubha. Baik, silakan Datuk Rustam untuk mencobanya. Baik, huruf do, jangan sampai huruf dal yang di o kan dhubha. Nah, bukan dobel, tapi pakai ujung bibir bagian kanan atau kiri yang ditempelkan ke geraham atas. Dobel, dobel, dobel. Kemudian dengan senyuman kena ada huruf ba, dibaca tipis. Dobel, dobel ha. Step. Wal'adiyati dobel ha. Tapi semuanya. Wal'adiyati dhubha. Akhi Nadia, silakan. Ya, enggak boleh dikol-kola. Wal, enggak boleh. Wal'adiyati dhubha. Baik, santun. Ayat yang berikutnya. Falmuriyati qadha. Naam. Falmuriyati qadha. Di sini hampir sama. Naam, huruf fa kemudian ada alif lam. Jangan dikol-kolang. Kemudian ada huruf mim di dhamma, maka ini untuk sempurnanya akan tampak huruf dhamma dengan dimonyongkan bibir kita. Falmu, falmu. Kemudian riyati, falmuriyati. Kemudian di sini juga sama hukum sebelumnya, yaitu huruf qaf tebal, qad, huruf qol qara, taib dibaca tebal. Kemudian huruf tipis yaitu huruf dal, huruf dal, qad, qad dengan senyuman, qad, qad ha, sama ha di sini juga iwat dibaca dua harokat. Falmuriyati qadha. Naam. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Silakan Pak Busron. Atau Busron silakan. Tes, tes, 1, 2. Tep, di sini dimonyongkan mulutnya, sehingga jelas huruf mimnya di dhamma. Fal mu, fal mu ri. Tep, ulangi. Ya. Ode, ode tebal, ode langsung senyum. Ode karena huruf dal tipis. Qadha. Ulangi sekali lagi. Silakan Pak Parman. Alif lamnya dibaca tenang. Fal mu. Taib, ulangi. Taib. Fal mu muriyati qadha. Naam. Fal muriyati qadha. Pakai qaf ya. Qad, qad, qadha. Kemudian yang berikutnya. Fal mughirati subha. Naam. Fal mughirati subha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Di sini ada huruf ghain, sebenarnya huruf ghain juga huruf tebal. Hanya saja di sini baharokat kasroh, maka ketebalannya berkurang. Dibaca biasa saja. Fal mughi. Kemudian setelahnya huruf iya, maka dibaca ilah hurufnya, huruf ghinya. Mughi. Kemudian huruf ro tebal. Fal mughi roti. Kemudian huruf sot, huruf tebal pula, maka dimonyongkan bibir kita. Namun setelah huruf tebal ada huruf tipis, yaitu huruf ba, maka dengan senyuman. Su tebal, kemudian senyuman. Subhanab. Fal mughirati subhanab. Fal mughirati subhanab. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Pak Wawan silakan. Tep di situ mimnya pendek. Jangan panjang, falmu tapi pendek. فَالْمُغِيرَاتِ, ulangi. Baik, ahsantum. Faisal, silakan. Jangan kol-kola. Tidak boleh fal. Masih kol-kola. Fal-muri. Baik, ahsantum. Fal-muri-rati subhanam. Fal-muri-rati subhanam. Ayat yang berikutnya, fa asawna bihi naq'an, fa asawna bihi naq'an. Perlu untuk perhatikan di sini, ada huruf ra tebal di sini, fa asaw dalam keadaan dibaca tebal, fa asaw, bukan fa asar. Fa'asarna bihi, bukan, tapi fa'afau, kan? Ditarik. Fa'afau nabihi, dua harokat. Kemudian apa di situ? Fa'asarna bihi naqa. Ini sebaliknya. Biasanya tadi tebal kemudian tipis, di sini tipis baru tebal. Yaitu huruf nun dibaca tipis, kofnya baru tebal. Kita senyum dulu, baru boleh baca tebal. Nako. Tipis, huruf nunnya tipis, dengan senyum, kemudian kof tebal. Nako a. Fa asawna bihi nako a. Fa asawna bihi nako a. فَأَصَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَأَصَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَأَصَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَأَصَرْنَا بِهِ نَقْعًا. Silakan Alamsa untuk mencobanya. Naqo. Di sini kofnya tebal. Naqa'a. Baik. Silakan Pak Abdul Somad. Bukan wa tapi fa. Bukan wa, fa. Naqa'a. Baik. Silakan. Jadi Abu Zakaria, tep Abu Zakaria. Kol-kolanya naqa'a. Tep yang berikutnya. Fawasatna, fawas. Ini ada huruf sin tipis, kemudian to tebal. fawasa sa disenyumkan fawasa po fawasa po fawasa po po ya fawasa po. Baik, kita baca fawasatna bihi jam'a fawasatna bihi jam'a fawasatna bihi jam'a fawasatna bihi jam'a. Rupto termasuk rukul kola, maka fawasatna bihi jam'a fawasatna bihi jam'a ya fawasatna bihi jam'a. Silakan Nur Khalis. Sanya huruf tipis, jangan fawasat sehingga sinnya jadi tebal, tipis dengan senyum fawasat fawasat tonya baru tebal fawasat nabi. Ulangi fawasat nabi. Berikutnya silakan antum Abu Fadlan. Jama'ahnya jangan dikol-kola. Jama'ah jangan. Jama'ah. Ahsantum. Yang berikutnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Naam. Innal insana li rabbihi bihi lakanud. Perhatikan di sini ada nun bertasdid, maka tidak boleh ditekan, tetapi mengalir begitu saja, berdengung dua harokat. Innal, kemudian alif lam di situ jangan kol-kola. Setelah itu ada huruf hamzah berharokat kasrah dibaca i. Kemudian ada nun. Ketemu sin, maka dibaca ikhfa, dibaca samar-samar. Iya, iya, iya, samar-samar. Iya, jangan in, jangan sampai ujung lidah ditempelkan ke langit-langit. Insana, jangan. Jangan insan, tapi iya, samar-samar. Innal insana. Kemudian, ada rubba di tasdid. Lirob di tasdid, di sini ditekan. Semua yang bertasdid ditekan kecuali huruf nun dan huruf mim. Di sini huruf ba bertasdid maka ditekan. Lirabbihi, lirabbihi. Kemudian lakanut berharokat dhamma maka dimonyongkan karena tidak akan sempurna huruf u kecuali bibir dalam keadaan dimonyongkan. Lakanut. Kemudian di belakangnya huruf dal. Dal ada huruf tipis. Maka otomatis untuk mendapatkan ketipisan maka dengan senyuman lakanud lakanud. Nah, innal insana li rabbihi lakanud. Naam. Innal insana li rabbihi lakanud. Ditarik ya. Lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Naam. Innal insana li rabbihi lakanud. Silakan Pak Kasman. Innal insana li rabbihi lakanud. Naam. Innal insana li rabbihi lakanud. Silakan akhina Zaid. Baik, Hasantum, silakan akhirnya Nasrul. Baik. Ayat yang berikutnya. Wa innahu ala dhalika lashahid. Naam. Wa innahu ala dhalika lashahid. Di sini tidak ada yang susah. Seperti biasa, nun bertasdid dengan dengungan. Wa innahu ditahan dua harokat. Kemudian huruf ain, nah dibaca dalam huruf a, ala dzalika. Kemudian huruf shin, jangan tertukar huruf shin dengan sin, dengan sin, tapi la sha, la sha, tanpa dimonyongkan bibirnya. La, dia tebal, memang aslinya huruf tebal. Huruf tebal. Dia huruf apa ya? Bukan huruf tebal ya. Dibaca sha. Naam, di mana keluar angin-anginnya dari mulut, dari rongga mulut. La syad, la syahid. Kemudian dal dibaca tipis dengan senyum. Taip. Wa innahu ala dhalika la syahid. Naam. Wa innahu ala dhalika la syahid. La syahid. Naam. La syahid. Silakan Yaqub. Di situ pakai sya. La sya, sya. Coba ucapkan. Sya. Sya. Sya. Sya. Ya. Baik. La syahid. Nah. Nah, dalnya tipis. La syahid. Ya. Kol-kola kubro. Di sini ditampakkan. Karena dia dal di akhir kalimat. Maka tebal. La syahid. Baik. Langi kok. Taip. Dan jangan sampai menyeret huruf ke kalimat yang berikutnya. Jangan sampai wa innahu, tapi jelaskan dibacanya wa innahu ya. Hanya saja nun tidak boleh ditekan sehingga nam biasa saja wa innahu, jangan sampai wa innahu, jangan menyeret huruf ke huruf yang lainnya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Nam. Wa innahu ala dzalika la syahid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Naam. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Di sini nun bertasdid juga, maka dengan berdengung dua harokat tanpa ditekan. Wa innahu, kemudian ada huruf ha, jangan dibaca lihubbi, tapi lihubbi, pakai huruf ha. Ha. Lihubbi. Kemudian ada huruf ba di tasdid, maka ditekan. Lihubbil. Lihubbil. Karena ada alif lam setelahnya. Lihubbil khairi, pakai huruf kho. Tebal. Kho. Kemudian setelahnya huruf ria. Khoi. Khoi. Jangan khoi. Khoi. Tapi khoi. Pakai i. Khairi. Nah, bukan khairi, tapi khairi la syadid, la syadid, tipis ya, pakai huruf sya. La syadid. Taip. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Naam. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Naam. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Silakan Ukasa. Taib. Silakan ditekan kembali lihub, ditekan lihubbi, menggunakan huruf ha. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ulangi. Ucapkan huruf kha. Kha. Lihubbil khairi. Ulangi. Kha, kotor dia. Khairi. Nah, nanti sering berlatih huruf untuk mengucapkan huruf kha. La khairi la syadid. Silakan Pak Tola. Kita baca ayat yang berikutnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Naam. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Perhatikan di sini. Naam. Afala, kemudian ada huruf ain. Ya, huruf ain bukan huruf tawassut, bukan huruf syiddah, tapi huruf tawassut. Tidak pula rohawah yang mengalir begitu saja. Jangan afala ya'lamu, ya'lamu, mati gitu, ya'lamu, tapi ya'lamu, bersambung dengan huruf setelahnya. Afala ya'lamu, jangan ya'lamu, putus ya, jangan diputus, tapi disambung. Ya'lamu. Naam. Afala ya'lamu idza bu'. Di sini juga ada huruf bu', huruf ain juga. Jangan putus. Jangan syiddah, langsung berhenti, tapi bersambung. Mengalir. Bu', tapi mengalirnya sedikit. Bu'sira. Bu'sira. Nah, bu'sira ma dua rakaat fil kubur, pakai qaf. Fil ku, fil ya. Fil kubur, di situ ada huruf ro mati, huruf ro yang disukunkan karena berhenti sebelumnya berharokat doma, sebelumnya berharokat sukun, kemudian sebelumnya doma, maka dibaca tebal. Karena tebal maka tidak boleh dengan senyuman. Nam fil, fil kubur, diam berhenti, mulutnya tetap di akhirnya dengan dimonyongkan bibirnya. Fil kubur, jangan kubur, jangan fil kubur, jangan, jadi tipis, dibaca tebal. Fil kubur, kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Naam. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sekali lagi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Naam. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Silakan akhina Fadil, Abu Fadila. Kubur. Taip. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Naam. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Kemudian yang berikutnya, wa husila ma fis sudur. Naam. Wa husila ma fis sudur. Di sini naam ada huruf wa dimonyongkan dulu kemudian ditarik. Wa, wahus, wahus, kemudian ada sot bertasdid maka ditekan. Wahussi, wahussila ma, kemudian sot bertasdid lagi. ma fis, ditekan lagi fis sudur, kemudian berharokat dhamma dalnya maka dimonyongkan fis sudur, kemudian ada huruf ro nam suduri, cuma kena disukun dia diberhentikan bacaannya sehingga jadi sukun, maka bacaannya dibaca tebal fis sudur, tetap bibir dimonyongkan fis sudur, jadi tadi fis sudur jangan, tetap tebal. Wa husila ma fis sudur. Naam. Wa husila ma fis sudur. Wa husila ma fis sudur. Naam. Wa husila ma fis sudur. Terakhir. Inna rabb bahum bihim yawma idhilla khabir. Naam. Inna rabbahum bihim yawma idhil. Saya keliru. Di sini nun bertasdid ditekan dua harokat dan berdengung tanpa ditekan. Inna rabbahum, kemudian ada robba bertasdid maka ditekan. Rabbahum. Di sini ada huruf mim sukun ketemu dengan huruf ba, maka dibaca ikhfa samar-samar tapi di bibir. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya sedikit samar-samar di bibir. Inna rabbahum bihim, rabbahum bihim, inna rabbahum bihim. Di sini mim mati ketemu ba. Ikhfa samar-samar rabbahum, rabbahum bihim. Baik. Mim mati ketemu huruf ya, sama saja. Rabbahum bihim yau. Apa hukumnya situ? Mim mati ketemu huruf ya. Izhar. Dibaca jelas. Nah, izhar syafawi. Jelas di bibir. Nah. Inna rabbahum bihim. Di sini jelas dengan ditempelkan dua bibir yang atas dan bawah. Bihim, ya. Rabbahum bihim. Jelas di sini rabbihim. Kemudian yau, yauma idin. Jangan ditarik. Yauma idin, yauma idin. Menarik huruf i ya, sehingga tidak jelas. Jelaskan yauma idin pakai i. Yauma idzil, yauma idzil la khabir. Di sini ro-nya dibaca tipis. Ditipis dengan senyuman. La khabir dengan tipis. Bir. Ya. Jangan khabir ya. Al khabir jangan, tapi baca tipis. La khabir. Tep. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Naam. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Wal 'adiyati dhabha. Naam. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير ada waktu 5 menit kita baca 5 menit ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang. Dubaha, karena kencangnya berlarinya maka dia terengah-engah. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda perang yang dengan hentakan kakinya memercikkan api. Fal muriyat, yang memercikkan api, qadha, dengan hentakan kakinya. Fal mughirati subha, demi kuda perang yang menyerang, yang menyerbu di waktu subuh, menyergap di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa, kemudian menyebabkan timbulnya, bertebangannya debu-debu. Fawasaqona bihi jam'ah, demi kuda yang kemudian menyerbu nam di tengah-tengah pasukan musuh. Kemudian Allah menyatakan innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia terhadap Rabb-nya sungguh benar-benar ingkar, benar-benar tidak bersyukur. Wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya atas yang demikian itu manusia menjadi saksi bahwa dirinya adalah pelit, kikir, ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh sangat cinta dengan hartanya, sangat sayang dengan hartanya sehingga berat untuk mengeluarkan di jalan Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah manusia itu tidak melihat, apakah dia tidak melihat apabila manusia itu dibangkitkan, apabila dibangkitkan apa-apa dari dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan apakah manusia itu tidak memperhatikan apabila dilahirkan apa-apa yang apa-apa yang di dalam hatinya, akan nampak isi hatinya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu terhadap mereka sungguh-sungguh menyaksikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, aqsamallahu tabaraka wa ta'ala bil khayl, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda, demi kuda. Lima fiha min ayatillahil bahirah, di mana kuda merupakan ada tanda-tanda kebesaran Allah yang terang, yang nyata, yang jelas. Kuda, ini binatang yang luar biasa. Wa na'imu, atau wa na'imi az-zahirah, di dalam masalah kuda ini terdapat nikmat Allah yang jelas, yang nampak. Nampak bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berperang, untuk kebaikan, atau untuk perkara yang mubah, angkat barang-barang. Tetapi ternyata banyak manusia yang menggunakan kuda untuk kemaksiatan. Ma'wa ma'lubul khalq, suatu perkara yang sudah diketahui oleh makhluk. Manusia tahu semuanya tentang manfaat kuda. Ada tempat-tempat yang mobil mewah itu tidak bisa melewatinya, namun kuda bisa. Mendaki bisa, datar bisa, nurun bisa, berbatu bisa, berair bisa. Kuda luar biasa, binatang yang diberkahi oleh Allah SWT. Nah, yang nikmatnya bisa dirasakan. Waqsamu ta'ala biha, maka Allah bersumpah dengannya menyebut kuda. Fil halil lati la yusharikuha fihi ghairuha min anwa'il hayawanat. Allah bersumpah dengan menyebut kuda. Kalau Allah bersumpah, dia menyebutkan nama makhluk-makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut memiliki keutamaan dan kelebihan dan bisa dirasakan manfaatnya. Namun yang namanya makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, tidak boleh yang lainnya. Enggak boleh demi Ka'bah, enggak boleh demi Nabi Muhammad, enggak boleh. Tapi hanya demi Allah saja. Tetapi Allah menyebutkan makhluknya demi masa, wal asri, wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wadduha, demi waktu duha, dan yang lainnya. Itu Allah menyebutkan nama-nama makhluknya yang memiliki keutamaan dan kelebihan, nah, yang bisa dirasakan nikmat tersebut, kelebihannya oleh manusia. Allah menyebutkan demi kuda, manfaatnya luar biasa, keutamaan kuda dibandingkan binatang-binatang yang lainnya. Inilah binatang yang barokah, yang tidak ada, nah, binatang lain seperti kuda. Faqala, Allah berkata, wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Al adiyat adwan balighan qawiyan, yang berlari kencang dan sangat kencang sehingga yasdiru anhu as-subha, ad-dhabha, sehingga terdengar suara deru nafasnya dari dadanya. Wa huwa shaut, yaitu suara nafsiha, dari kuda. Fi suduriha, di dadanya. Inda istidadil adwi, ketika dia berlari sangat kencang, maka terdengarlah suara deru kuda. Deru sangat kencang. Nah, luar biasa, kuda cepat sekali larinya. Falmuriyat, falmuriyati qadha, kemudian bihawafirihinna, kena larinya yang sangat kencang, dengan menghentakkan kakinya, maka terperciklah api. Kaki kuda itu mengandung, biasanya dikasih besi ya. Ketika kena batu minal ahjar, maka terpeciklah besi, terpeciklah api. Qadha ay taqdahu, nam taqdahun nar, terpeciklah api. Min silobati hawafirihinna, nam, karena cepatnya larinya. Wa kuwatihinna, dan kuatnya hentakannya. Iza aduan adawunna, ketika dia berlari dengan kencang, maka terperciklah api. Fal mughirati ala a'da, demi kuda yang kemudian mughirat, subha, menyerang di waktu subuh, menyerang musuh di waktu subuh. Wa hadha amrun aghlabi, dan ini merupakan perkara yang sudah diketahui kebanyakan manusia kalau menyerang itu di waktu subuh. Ketika manusia yang matanya sudah tinggal 5 watt, ngantuk-ngantuk, ya, kena capek berjaga-jaga di waktu malam, ketika mau subuh, dia ngantuk. Saat itulah paling bagusnya untuk menyerang. Serangan fajar, serangan di waktu subuh. Wahada amrun aglabi anal gharata takunu sobahan. Ini sudah terkenal, terbiasa menyerang di waktu subuh. Dan ini sangat banyak manfaatnya. Dan penyerangan, serbuan di waktu subuh, nah, fasar, nah, banyak faedahnya. Fasar nabihi naqah, kemudian kena dia menyerang di waktu subuh dengan cepat, dan keadaan manusia tidak sadar atau ngantuk, maka kuda-kuda itu pun mengeluarkan debu dengan kaki-kakinya. Hentakannya keluarlah debu, api dan juga debu, nah, ketika penyerangan tersebut. Naqa'a artinya gubar, debu-debu. Fawasatana bihi jam'ah, kemudian menyerang di tengah-tengah pasukan musuh, yaitu membawa birakibihinna, membawa penunggangnya, ay artinya tawasatna bihi jumu'al a'da, sampai di jantung pertahanan musuh. Alladhi aghar 'alaihim, yang mau kaum muslimin menyerang mereka. Demi kuda yang menyerang di waktu subuh di tengah-tengah pasukan musuh. Wal muksam alaih, Kemudian setelah Allah bersumpah demi kuda yang begini dan begitu, demi kuda yang demi dan begitu, kemudian Allah baru menyebutkan isi sumpahnya. Ada apa sebenarnya? Baru Allah mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan bakhil, pelit, kikir, dan tidak bersyukur. La manu'u lil khair, pelit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan itu pelit. Tapi untuk selain untuk perkara yang mubah apalagi yang, atau yang haram, dia mau mengeluarkan hartanya. Untuk beli pulsa, untuk beli segala macam, mau dia keluarkan. Tapi untuk kebaikan, terkadang kita, ya bukan menuduh seseorang, termasuk saya, kita semuanya, karena kita manusia. Sesungguhnya manusia benar-benar pelit, kikir, kufur nikmat untuk melakukan kebaikan. Alladzi alaihi rabbi, yang seharusnya dia lakukan untuk Rabbnya. Kita keluarkan harta kita untuk mencari ridho Allah. Kita pelit. Tapi untuk dunia, makan kita boros, beli yang mewah-mewah, yang enak-enak. Tetapi dikeluarkan di jalan Allah, manusia itu pelit, kikir. Kita ini semuanya manusia. Dan kita menyaksikan diri kita sendiri adalah diri yang pelit. Dan Allah menyaksikan bahwa kita adalah pelit, manusia yang pelit, yang kurang bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya, insya Allah kita akan baca besok. Insya Allah ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena waktunya lewat 20 menit. Nah, untuk mengingatkan siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah manusia yang pelit dan kikir. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah ta'ala, dia akan lawan hawa nafsunya. Dia akan keluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu rahimakumullah.